Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. أما بعد فهذا المجلس الخامس في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله سجل بجي بقي الله رب سمست عالم. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majelis yang kelima, pertemuan yang kelima dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhu'il kitabi wa sunnati wal ma'thuri 'anil sahabati radhiyallahu anhum, yang dikarang oleh guru kami yang mulia muhaddits kota Madinah. Beliau adalah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Dan masih kita pada pembahasan fadlul haji wal umrah, keutamaan melakukan ibadah haji dan juga umrah. Pada pertemuan yang lalu, Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang yang melakukan ibadah haji, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dari seluruh dosa. Dan beliau menyebutkan bahwasanya haji yang mabrur cirinya adalah apabila seseorang keadaan dia setelah haji lebih baik daripada keadaan dia sebelum melakukan ibadah haji. Dan beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sebelum melakukan ibadah haji melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dan setiap kita demikian keadaannya, maka beliau mengatakan hendaklah dia di dalam haji ini bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kemudian beliau menyebutkan tiga syarat sehingga seseorang bisa mendapatkan taubat yang nasuha. Yang pertama adalah melepaskan dan meninggalkan dosa tersebut. Kalau itu berupa kewajiban, maka segera melakukan kewajiban. Kalau itu berupa perbuatan maksiat, maka segera dia tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah menyesal atas apa yang sudah terjadi. Dan yang ketiga adalah azam, keinginan yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ini adalah tiga syarat. Barang siapa yang memenuhi tiga syarat ini di dalam bertobat, maka akan diampuni dosanya bagaimanapun besar dosa tersebut. Bahkan dosa kesyirikan, dosa kekufuran, dosa kenifakan akan diampuni apabila terpenuhi tiga syarat ini. Kemudian yang selanjutnya, Syekh mengatakan wa idza kana dzambu yata'allaqu bihuquqin lil adamiyyin, dan apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, Karena dosa terbagi menjadi dua. Ada sebagian dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Seperti misalnya seseorang meninggalkan sholat. Berarti ini dosa berkaitan dengan hak siapa? Dengan hak Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia, dengan hak saudara kita. Seperti misalnya mengambil hartanya tanpa hak, atau menghinakan dia dengan lisan, atau membicarakan kejelekan dia. Maka ini adalah mendolimi saudaranya. Berarti ini berkaitan dengan hak manusia. Kalau misalnya dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah syarat yang keempat. Maka ditambah syarat yang keempat. Selain tiga syarat yang tadi di atas, ditambah syarat yang keempat, beliau mengatakan, fa'alaihi ayyaruddaha ilaihim. Fa'alaihi ayyaruddaha ilaihim. Maka kewajiban dia, kalau memang ingin diterima taubatnya, harus mengembalikan hak tersebut. In kanat maliyah idza kanu lam ya'fu minha. Apabila dosa tersebut berkaitan dengan harta, seperti misalnya dosa mencuri, atau dosa mencopet, atau menggosok, atau mengambil tanah orang lain, merubah-rubah batas tanah dan seterusnya, ini berkaitan dengan harta. Kalau demikian keadaannya, maka harus dikembalikan apabila saudara kita tersebut tidak memaafkan. Apabila saudara kita tersebut tidak memaafkan. Kalau dia memaafkan dan mengatakan saya sudah memaafkan hal tersebut dan sudah tidak perlu engkau memikirkan kembali dan tidak perlu dikembalikan lagi, maka masalahnya selesai sampai di sini. Tapi kalau dia tidak memaafkan dan masih menuntut dari kita harta tersebut, maka diharuskan kita untuk mengembalikannya. Aw yatluba minhum al-musamahah idza kanat al-isaa'atu ilaihim fi idza'ihim bi lisanihi wa yadihi. Atau di antara cara terlepas dari dosa ini adalah meminta dari dia al-musamahah, yaitu meminta maaf apabila dosanya berupa berbuat jelek kepada orang tersebut dengan menyakitinya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Kalau bukan berupa harta, maka ya misalnya menyakiti saudara kita dengan lisan, dengan ucapan yang jelek, maka harus minta maaf. Atau menyakiti saudara dengan tangan, yaitu dengan memukul tanpa hak, maka harus meminta maaf. Kemudian beliau mengatakan, illa idza alima annahu yatarattabu ala i'lamihim bidzalik mafsadatun wa furqatun wa shahna. Kecuali di sana ada keadaan ya yang dikecualikan, artinya seseorang mendolimi saudaranya dan tidak perlu dia memberitahukan ya kedoliman tersebut kepada saudaranya. Kapan? Apabila dia mengetahui akan terjadi kerusakan atau justru permusuhan dan pertikaian ketika dia memberitahu kedoliman tersebut. Ada sebagian keadaan kita menyesal dan kita pernah mendolimi saudara-saudara kita. Kita tahu apabila saya memberitahu orang tersebut bahwa dulu saya pernah membicarakan, pernah mengatakan bahwasanya si Fulan demikian dan demikian, si Fulan demikian dan demikian, dikhawatirkan atau menurut persangkaan yang besar, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar atau permusuhan atau pertikaian atau pertumpahan darah bahkan, maka dalam keadaan demikian jangan kita memberitahu. Jangan kita memberitahu. Tetapi Syekh memberikan jalan keluar yang lain. Ya, kalau kita memberitahu dan meminta maaf dan mengatakan saya dulu pernah membicarakan dirimu demikian dan demikian, justru terjadi kerusakan yang lebih besar, maka Syekh di sini mengatakan fayaktafi bi talabil musamahah minhum bi alfadhin ammah. Kalau memang demikian, dikhawatirkan terjadi kerusakan yang lebih besar, maka cukup dengan meminta maaf dengan lafaz yang umum. Dengan lafaz yang umum, artinya tanpa kita menyebutkan dosanya. Cukup kita mengatakan, ya fulan, tolong maafkan seluruh kesalahan saya. Tolong maafkan seluruh kesalahan saya, semuanya. Ya, yang kamu pernah tahu ataupun yang tidak pernah engkau ketahui. Ini maksud Syekh bi alfadhin ammah, dengan lafaz-lafaz yang umum. Ya, kemudian beliau mengatakan ma'as sana'i 'alaihim bima yaliqu bihim wad du'a'i lahum. Disertai dengan pujian kepada orang tersebut. Bima yaliqu bihim, tetapi sesuai dengan keadaannya. Artinya kalau sebelumnya kita terkadang pas bertemu dengan saudara yang lain, yang kita bicarakan adalah kejelekan saudara kita, ketika kita ingin bertobat, ya, setelah sebelumnya meminta maaf dengan lafaz yang umum karena takut terjadi mafsadah, ditambah dengan selain itu kita ganti apa? Memuji dia. Kalau sebelumnya menjelekkan, maka diganti dengan apa? Dengan pujian. Tetapi apa? Bima yaliqu bihim, sesuai dengan keadaan dia. Tidak boleh kita berlebihan. Ya, kita ingin memuji dan ingin menebus dosa kita sebelumnya, tetapi tidak boleh kita berlebihan. Artinya sesuai dengan keadaan dia. Jangan sampai ya berlebihan atau mensifati dia dengan sifat yang dia tidak berhak. Wa du'a ilahum, dan juga mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Di antara doa kebaikan, ya misalnya semoga Allah mengampuni fulan. Ya semoga Allah memberkahi rezeki si fulan. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan juga si fulan. Semoga Allah memasukkan fulan ke dalam surga. Berarti ini mendoakan kebaikan untuk orang yang pernah kita zalimi. Orang yang pernah kita bicarakan kejelekannya. Kita doakan sebanyak-banyaknya sampai kita menyangka bahwasanya kita sudah menebus apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini adalah jalan keluar yang Syekh berikan di sini apabila seseorang sudah terlanjur ya mendzalimi saudaranya dengan ucapan, ya, kemudian dia khawatir ya apabila memberitahu justru terjadi pertengkaran dan juga keadaan yang lebih parah, maka jalan keluarnya demikian. Ya, kita meminta maaf dengan lafaz yang umum, kemudian kita banyak mendoakan kebaikan untuk fulan tersebut, ya, dan sebelumnya kalau pernah menjelekkan, maka kita ganti dengan pujian. Baik, di sana ada masalah. Bagaimana seandainya seseorang pernah mengambil harta saudaranya dan dia lupa, atau saking banyaknya harta yang dia curi atau dia copet, dia tidak tahu siapa yang memiliki harta tersebut. Kalau demikian keadaannya, ya, maka setelah sebelumnya berusaha untuk mencari, ya, dan mengembalikan, ya, dan di zaman sekarang, ya, banyak cara untuk mencari alamat, untuk mencari nama seseorang, ya. Apabila dia masih mampu untuk mengembalikan harta tersebut kepada orang yang punya, maka harus dia lakukan. Kalau dia sudah meninggal dan dia mengetahui di sana ada ahli waris, maka dia kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau sama sekali tidak mengetahui, baik yang punya harta maupun ahli warisnya, maka para ulama menjelaskan caranya adalah dengan bersedekah dengan harta tersebut atas nama orang yang memiliki harta tersebut. Dan diperkirakan kalau yang pernah dia ambil adalah 1 juta, maka dia bersedekah dengan 1 juta tersebut, tapi niatnya pahalanya adalah untuk yang punya harta. Ya, meskipun kita tidak mengetahui namanya atau lupa namanya, tapi niat di dalam hati kita pahalanya adalah untuk si fulan. Baik, di sana ada hadis yang menunjukkan tentang keharusan untuk bersegera meminta maaf dari saudaranya dan menunjukkan tentang bahayanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu madlamatun min akhi falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan hari ini. Maksudnya adalah sekarang di dunia. Hendaklah dia meminta dihalalkan hari ini, yaitu di dunia. Seperti yang tadi kita sebutkan, apabila berupa harta, maka meminta dihalalkan diantaranya adalah meminta maaf atau mengembalikan apabila dia tidak memaafkan. Kalau itu berupa kezaliman, ya kezaliman terhadap kehormatan, maka seperti yang tadi kita sebutkan, ia meminta maaf secara global atau secara terperinci. Demikian pula mengganti ya ucapan yang jelek dengan pujian dan seterusnya. Falyatahallalhu minhul yawm. Sekarang, yaitu di dunia. Dan jangan kita tunda-tunda. Kenapa demikian? Qabla ayyakuna alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang suatu hari di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yaitu kapan? Di hari kiamat. Dinar, dirham, rupiah, dolar, real, ini hanya di dunia. Adapun di akhirat, maka tidak ada dinar, tidak ada dirham. Enggak akan bermanfaat harta tersebut. Seandainya seseorang di akhirat ingin mengembalikan harta yang pernah dia ambil tanpa hak, maka tidak akan diterima. Yang ada apa? Yang ada adalah pahala dan juga dosa. Ini yang akan digunakan untuk qisas di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan setelahnya, in kana lahu amalun salih, in kana lahu amalun salih, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Apabila orang yang mendzalimi tersebut, dia punya amal saleh, dia sholat, dia zakat, dia melakukan haji, melakukan puasa, punya pahala, punya amal saleh, maka ukhidha minhu, karena dia berbuat zalim, mengambil harta atau menjelekkan orang lain, merusak kehormatan orang lain, ukhidha minhu, maka diambil dari pahalanya. Biqadri madlamatihi, diambil dari pahalanya, dari ganjarannya, sesuai dengan kadar apa? Kedzaliman. Semakin kecil kedzaliman, tentunya semakin sedikit pahala yang diambil dari dia. Tapi semakin banyak kedzaliman yang dilakukan oleh orang atau seseorang di dunia, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan diambil dari orang tersebut. Ya, apabila banyak orang yang dizalimi di dunia, maka akan semakin banyak pula pahala yang diambil darinya. Taib, apabila dia tidak memiliki kebaikan atau sudah habis kebaikannya, sementara orang yang dizalimi masih banyak, maka Nabi SAW mengatakan, wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidat min sayyiati sahibi, maka akan diambil dari dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi. Apa yang diambil? Dosa-dosa dia. Orang-orang yang pernah dia zalimi, diambil dosanya, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan, diberikan dosa tersebut kepada orang yang pernah mendzaliminya. Dan ini tentunya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, ini namanya muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Siapa mereka? Orang yang datang di hari kiamat ya dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umrah, tetapi sayang dia datang di hari kiamat dalam keadaan membawa kezaliman yang banyak. Memukul si fulan, menjelekkan si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Akhirnya apa? Pahala yang dia dapatkan, meskipun itu sebesar gunung, ya, diambil sedikit-sedikit, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau terlalu banyak kezalimannya, maka diambil dari kejelekan dan juga dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Ini namanya muflis atau bangkrut di hari kiamat. Dan inilah orang yang sebenar-benar, ya, orang yang benar-benar bangkrut di hari kiamat. Oleh karena itu, seseorang, ya, seorang muslim bukan hanya menjaga ibadahnya kepada Allah. Orang yang soleh bukan hanya orang yang menjaga ibadahnya. Tetapi orang yang soleh juga dia menjaga hak-hak saudaranya. Ya, karena hak ada dua, ada hak kepada Allah dan juga ada hak kepada manusia. Tidak cukup ya seseorang dinamakan soleh hanya dia menjaga hak Allah. Disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, saya punya seorang tetangga, seorang wanita. Kalau malam dia sholat, yaitu sholat malam, kalau siang dia berpuasa. Tetapi sayang, dia menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hiya finnar." Wanita tersebut di dalam neraka. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Man lam ya'man jarahu bawa'iquh. Seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Dan ucapan beliau, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Yaitu menyakiti tetangga dengan lisan maupun dengan perbuatan atau dengan perkara yang lain, ini termasuk dosa besar. Sehingga Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Baik, ini menunjukkan sekali lagi, bapak-bapak sekalian, ya kita dalam berhaji ingin berubah dan kita ingin lebih baik keadaannya. Dan seperti yang dinasihatkan oleh Syekh, ya kita wajib bertaubat yang nasuha dengan terpenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Dan kalau itu berupa kedzaliman kepada orang lain, maka segera kita ya meminta dihalalkan dari orang tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, fayaftahu li nafsihi bil hajji baba khairin wa yabda'u hayatan jadidah ma'muratan bitaqwallah. Kemudian beliau mengatakan, maka hendaklah seorang yang melakukan ibadah haji membuka untuk dirinya dengan haji ini, dengan ibadah haji ini, baba khairin, pintu kebaikan. Jadi dengan kedatangan kita ke sini, ya kita ingin membuka pintu kebaikan dan memulai kehidupan yang baru. Ma'muratan bitaqwallah. Kehidupan yang baru yang bagaimana? Yang dipenuhi dengan takwa kepada Allah. Wal istiqamati ala amrillah, dan istiqamah di atas perintah Allah. Wa amma idza kana qabla al-hajji ala halatin sayyi'atin wastamarra 'alayha ba'da al-hajji fa inna dhalika 'alamatun 'ala 'adami dhafarihi bi birril hajji. Kemudian Syekh mengatakan, adapun apabila seseorang sebelum haji keadaannya jelek, kemudian istamarra 'alayha, kemudian dia terus-menerus melakukan kejelekan tersebut setelah haji, maka yang demikian, kata Syekh, ini adalah alamah, ini adalah ciri bahwasanya dia tidak mendapatkan haji yang mabrur. Ini ciri dan tanda bahwasanya dia tidak mendapatkan haji yang mabrur. Alhamdulillah kita masih belum melakukan ibadah haji. Masih ada waktu, bapak-bapak sekalian, ya untuk menguatkan tekad ya dan membulatkan semangat ya untuk mendapatkan haji yang mabrur ini. Baik, kemudian saya mengatakan setelahnya, wadzunub allati tukaffiruha al-a'malu salihatu kas-salati wal-hajji wa ghairi dhalik hiya saghair. Syekh mengatakan, setelah tadi atau kemarin disebutkan tentang hadis-hadis keutamaan haji dan umrah, dan banyak hadis yang menyatakan bahwasanya di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa. Beliau mengatakan, dan dosa yang dihapus oleh amal soleh seperti sholat dan juga haji dan juga yang lain, hiyas saghair, maka yang dimaksud dengan dosa tersebut adalah dosa-dosa yang kecil. Yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Karena dosa terbagi menjadi dua, al-kabairu was-saghairu. Yang pertama adalah kabair, yang kabir, yaitu dosa-dosa yang besar. Dan di sana ada saghair, Di sana ada dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar adalah setiap dosa yang datang ancamannya di dalam dalil dengan neraka atau diancam dengan laknat, atau dosa tersebut memiliki qisas di dunia. Setiap dosa yang datang ancamannya di dalam dalil dengan neraka, barang siapa yang melakukan ini maka dia masuk ke dalam neraka. Kalau ada ancaman neraka, maka itu termasuk apa? Dosa besar. Karena tidak semua dosa ada yang demikian. Atau yang kedua, ada ancaman laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, maka ini termasuk dosa besar. Atau yang ketiga, ada kisosnya di dunia, ya, seperti mencuri, dipotong tangannya. Orang yang berzina, kalau dia pernah menikah maka dirajam, kalau belum pernah menikah maka dicambuk dan seterusnya. Ini namanya kisos di dunia. Kalau dosa tersebut masuk dalam kategori ini, maka dia termasuk dosa besar. Ya, diancam dengan neraka, misalnya membunuh. Ya, Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Disiapkan baginya azab yang pedih, azab yang besar. Menunjukkan bahwasanya membunuh, ya, termasuk dosa besar. Diancam dengan laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, misalnya dosa riba. Yang di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah melaknat orang yang memakan riba atau memberi makan orang lain dengan riba, orang yang menulis perjanjian riba atau transaksi riba, demikian pula orang yang menjadi saksi. Berarti riba termasuk apa? Termasuk dosa besar, karena ada ancaman laknat. Atau dalam hadis yang lain, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Berarti perilaku ini, ya, termasuk dosa besar. Demikian pula apabila ada kisah di dunia, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau ini adalah dosa tersebut, ya, ada ciri-ciri demikian, maka dia termasuk al-kabair. Dan para ulama, ya, telah menulis, ya, buku khusus, ya, tentang masalah kabair, tentang dosa-dosa besar. Ya, caranya mereka, ya, melihat dalil, ya, melihat dalil dari Al-Quran, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian juga melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ disebutkan tentang sebuah dosa dengan ciri-ciri demikian, mereka kumpulkan jadi satu di dalam sebuah kitab. Ya, dan di antara yang mengarang adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki kitab tentang Al-Kabair. Dan seharusnya seorang kepala rumah tangga seperti bapak-bapak sekalian, ini masing-masing memiliki kitab ini di rumahnya. Ya, ditaruh di ruang tamu atau di mana, biar masing-masing dari keluarga bisa membaca sewaktu-waktu dan mereka mengetahui apa dosa-dosa yang besar ini. Ya, karena dosa besar ini memiliki, ya, akibat dan juga dampak yang tentunya tidak baik bagi seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, kemudian di sana ada as-saghair. Di sana ada as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil, dan yang dimaksud dengan dosa kecil adalah selain dosa-dosa besar. Artinya dia dosa tetapi tidak ada ancamannya seperti tadi. Ya, tidak ada ancaman dengan neraka, tidak ada ancaman di dalam hadis tentang lakna dan seterusnya, dan tidak ada kisah di dunia. Ya, maka ini berarti termasuk dosa apa? Dosa kecil. Para ulama menyebutkan di antara contohnya adalah melihat sesuatu yang diharamkan. Melihat sesuatu yang diharamkan ini dosa. Ya, tetapi termasuk shagair. Dan para ulama memperingatkan, jangan sampai kita setelah kita mengetahui adanya pembagian dosa besar dengan dosa kecil, ya, kemudian kita menganggap ringan yang dinamakan dengan dosa kecil. Oh, berarti kalau dosa kecil enggak masalah kita lakukan. Bukan demikian. Ya, dan para ulama menjelaskan, ya, la saghaira ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dosa tersebut sering dilakukan. Tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil tersebut sering di lakukan. Kalau melihat perkara yang haram sering dilakukan oleh seseorang, atau dia menganggap ringan dosa tersebut, maka ini bisa menjadi sebab ya dosa tersebut menjadi besar. Bahkan bisa menjadikan ya sebab seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Bisa menjadikan ya menjadi sebab seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Baik. Syekh mengatakan bahwasanya dosa yang dihapus dengan amal soleh adalah dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Beliau mengatakan hiyas shagair, yang dihapus dengan amal soleh seperti sholat dan juga haji dan juga yang lain, hanya apa? Hanya dosa kecil saja. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk diantaranya imam kita yaitu Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, termasuk diantara yang berpendapat bahwasanya dosa yang bisa dihapus dengan amal soleh ini hanya dosa apa? Hanya dosa kecil. Dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal dan juga hadis. Liqaulillahi Azza wa Jal, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Allah mengatakan, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang, maka kami akan menghapuskan dosa kecil kalian. Apabila kalian menjauhi dosa besar, maka kami akan menghapuskan dosa kecil kalian. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang masih melakukan dosa besar, maka dosa kecilnya tidak diampuni. Kapan dosa kecilnya diampuni? Apabila dia meninggalkan dosa besar. Kemudian yang selanjutnya, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salawat yang lima, yaitu salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, yaitu sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan, yaitu puasa ke puasa berikutnya, mukaffiratun lima ma bainahunna, adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Seseorang melakukan sholat subuh tadi, kemudian dia nanti siang melakukan sholat duhur, maka dihapus dosa antara keduanya. Kemudian dia melakukan sholat asar, maka dihapus dosa antara duhur dengan asar, dan seterusnya. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ati, demikian pula kewajiban sholat jum'at. Seseorang melakukan jum'atan kemarin, hari jum'at. Kemudian dia jum'atan lagi minggu yang akan datang atau pekan yang akan datang, maka dosa antara jum'at ke jum'at berikutnya akan dihapus dengan amal sholat ini. Demikian pula puasa Ramadan. Ramadan ke Ramadan berikutnya juga demikian. Tapi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat. Yaitu apa? Idza tunibatil kaba'ir. Apabila dijauhi dosa besar. Apabila dijauhi dosa besar. Ini adalah syarat supaya dosa-dosa dihapus dengan amal soleh yang tadi disebutkan. Ya, dan ucapan beliau idza tunibatil kaba'ir menunjukkan bahwasanya dosa-dosa tadi yang bisa dihapus dengan amal soleh hanyalah dosa-dosa kecil. Nah, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat sebelumnya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dosa yang bisa dihapus dengan amal soleh seperti misalnya dengan sholat, ya, atau dengan haji, ya, dan dalil-dalilnya kita sebutkan tadi, atau misalnya zikir yang dibaca setelah sholat lima waktu. Ya, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kalau kita membaca zikir ini setelah salat, yaitu setelah salat lima waktu, ya, maka akan diampuni dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Meskipun sebanyak buih di lautan. Apa yang dimaksud dengan dosa di sini? Dosa apa? Dosa kecil. Yang bisa dihapus dengan amal soleh hanyalah dosa kecil. Ya. dan seluruh ya amal soleh atau seluruh hadis ya yang isinya adalah keutamaan amal soleh yang menghapuskan dosa, maka yang dimaksud adalah dosa kecil. Lalu bagaimana dengan dosa besar? Syekh mengatakan, ya setelah menyebutkan hadis ini, rawahu Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa ammal kabairu fa innal ladzi yukaffiruha huwa at-taubatu minha. Adapun dosa besar, maka yang bisa menghapusnya adalah apa? Adalah bertaubat. Jadi dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertaubat. Tidak cukup kita hanya mengandalkan ya zikir setelah sholat 5 waktu, atau mengandalkan sedekah, atau mengandalkan sholat kita, atau mengandalkan haji kita. Untuk dosa besar ya seperti minum khamar misalnya, atau berzina ya, atau riba, atau berdusta, atau ghibah, atau namimah, dan juga yang lain, maka harus disertai dengan apa? Dengan taubat yang nasuha, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Fabitaubatil haji minadz dzunubi kabiriha wa shaghiriha yadhfar biruju'ihi min hajjihi kayaumin waladathu ummuh. Maka kata Syekh, dengan taubatnya orang yang berhaji dari dosa yang besar maupun yang kecil, maka diharapkan dia termasuk orang yang pulang setelah hajinya seperti orang, seperti seseorang di hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, dengan seseorang ya bertobat dari semua dosa yang kecil maupun yang besar, maka diharapkan dia termasuk orang yang pulang setelah haji seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wa amma idza lam yatub minha. Adapun apabila seseorang tidak bertobat, yang melakukan ibadah haji tetapi dia tidak bertobat dari dosanya, wa fa'alaha, dan dia tetap melakukan dosa tersebut, au azama ala fi'liha, atau dia berkeinginan nanti setelah hajian saya akan melakukan dosa itu lagi. Ya pas hajian mungkin dia enggak melakukan. Ya enggak ada kesempatan ya untuk melakukan dosa tersebut, tetapi dia berkeinginan dalam hatinya, nanti kalau saya pulang setelah hajian saya akan melakukan dosa itu kembali. Apa kata Syekh? Fa innahu mu'akhadun ala dzalik. Maka orang yang demikian akan disiksa atau diazab dengan sebab niat tadi. Ya, meskipun dia tidak melakukan sekarang, tetapi dia hanya memiliki apa? Memiliki niat. Kemudian Syekh mengatakan, qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qaulihi ta'ala min suratil an'am. Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan sebuah ayat dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah Azza wa Jal, man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Allah mengatakan, barang siapa yang datang di hari kiamat dengan hasanah, yaitu dengan pahala, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dari pahala tersebut. Rahmat dari Allah dan kasih sayang dari Allah, orang yang melakukan amal soleh maka dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Dan barang siapa yang datang di hari kiamat dengan dosa, maka tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Artinya kalau dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah, satu ya satu, tapi kalau pahala dilipat gandakan sampai 10 kali. Dan ini menunjukkan rahmat Allah SWT. Wahum la yudzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Berkata Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir ini termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ya, dan beliau dikenal dengan tafsirnya, dan insyaallah kita atau sebagian kita ya pernah mendengar tafsir Ibnu Katsir dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau mengatakan rahimahullah, wa'lam anna tarika sayyi'ati alladhi la ya'maluha 'ala thalathati aqsam. Beliau mengatakan, dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang meninggalkan dosa yang tidak dia amalkan ada 3 macam. Orang yang meninggalkan dosa ada 3 jenis, ada 3 macam. Taratan yatrukuha lillah. Terkadang ada seseorang meninggalkan dosa lillah, karena Allah. Jadi meninggalkan dosanya karena Allah. Memang dia takut ya kepada Allah dan mengetahui bahwasanya dosa tersebut akan dibalas ya di dunia atau di akhirat, maka dia takut kepada Allah azza wajalla. fahadha tuktabu lahu hasanatun hasanatun ala kaffihi anha. Orang yang demikian, maka dia akan ditulis kebaikannya. Dia mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, itu karena takut kepada Allah, maka dia ditulis pahalanya. Ditulis apanya? Pahalanya. Jadi kalau kita gak mau melihat perkara yang diharamkan, ya, karena takut kepada Allah, atau tidak mau membicarakan kejelekan orang lain karena takut azab Allah Azza wa Jal, niat kita adalah lillah, maka kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala. Jadi seseorang mendapatkan pahala karena terkadang karena melakukan sebuah amalan, atau terkadang dia meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan lillah karena Allah, demikian pula mengamalkan amal soleh karena Allah, keduanya mendapatkan pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala bukan hanya harus beramal, tetapi seseorang meninggalkan kemaksiatan juga mendapatkan pahala. Taib. Wahada amalun waniyah. Wahada amalun waniyah. Ini adalah amalan dan juga niat. Niat dia memang bersih, tidak ingin berbuat maksiat. Dan amalan dia secara zahir yang kelihatan demikian, dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Walihada jaa annahu yuktabu lahu hasanah. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis bahwasanya dia mendapatkan pahala. Kama jaa fi ba'di al-fadhil sahih, sebagaimana datang di dalam lafaz yang sahih, fa innahu tarakaha min jarra'i. Nabi mengatakan sesungguhnya dia meninggalkan kemaksiatan tersebut min jarra'i. Apa makna min jarra'i? Ay min ajli, karena aku, yaitu karena Allah. Wa taratan yatrukuha nisyanan wa dhuhulan anha. Terkadang seseorang melakukan kemaksiatan karena lupa, atau tidak melakukan kemaksiatan karena lupa. Ya, terkadang seseorang meninggalkan kemaksiatan bukan karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, tetapi karena memang dia lupa melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, rencananya jam 8 tadi ingin nonton. Ya, tetapi dia lupa, ya, tidak ingat ya acaranya atau jadwalnya. Maka orang yang demikian, fahadha la lahu wa la alaih. Maka yang demikian, la lahu wa la alaih. Maka orang yang demikian, ya, tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Orang yang lupa tidak melakukan kemaksiatan, ya, lupa tidak melakukan kemaksiatan, maka dia, ya, tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Li'annahu lam yanwi khairan wa la fa'ala syarran. Karena dia tidak memiliki niat yang baik dan juga tidak melakukan perkara yang jelek. Baik, jenis yang ketiga, wa taratan yatrukuha ajzan wa kasalan anha ba'da sa'yi fi asbabiha wa talabbusi biha bima yuqarribu minha. Jenis yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang ketiga, terkadang seseorang meninggalkan kemaksiatan karena memang dia tidak mampu untuk berbuat maksiat. Wa kasalan, atau karena malas. Dia tidak mampu karena memang dalam keadaan sakit misalnya, atau kakinya pincang sehingga dia tidak bisa berjalan jauh. Tapi niat dalam hatinya, kalau saya bisa berjalan, kalau saya sehat, maka saya akan melakukan kemaksiatan tersebut. Punya niat, tapi karena dia dalam keadaan tidak mampu, maka dia tidak melakukan. Ba'da sa'yi fi asbabiha, dan dia sudah berusaha, ya, berobat misalnya bagaimana, atau minum sesuatu biar kuat. Tujuannya adalah ingin melakukan kemaksiatan tersebut, ya, atau ingin berusaha untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Meskipun dia duduk di atas kursinya atau dia terbaring di atas kasurnya, fahadha bimanzilati fa'iliha. Kalau demikian keadaannya, maka kedudukan dia adalah seperti orang yang melakukannya. Ya, meskipun dia berada di rumahnya, tapi kalau niat di dalam hatinya, oh, nanti saya kalau mampu saya akan melakukan kemaksiatan tersebut, maka ini seperti orang yang melakukannya. Seperti orang yang melakukannya. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Syekh. Kama ja'a fil hadithi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idzal taqa al musliman bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan, apabila dua orang muslim bertemu dan masing-masing membawa pedang, artinya berperang dan saling membunuh satu dengan yang lain. Dua orang muslim bertemu dan masing-masing membawa apa? Pedang, ingin berperang. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, keduanya di dalam neraka. Yang membunuh maupun yang dibunuh, keduanya di dalam neraka. Mungkin masing-masing dari kita bertanya, kalau yang membunuh jelas, tapi kenapa yang dibunuh dia masuk ke dalam neraka? Nah, pertanyaan ini ditanyakan oleh para sahabat. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Ya Rasulullah, keadaan orang yang membunuh ialah pantas dia masuk ke dalam neraka. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa demikian? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya dia dahulu atau sebelumnya bersemangat dan bertekad kuat untuk membunuh saudaranya. Berarti masuk neraka karena apanya? Karena niat yang ada di dalam hatinya. Dia enggak sempat untuk membunuh. Kalau dia punya kesempatan membunuh, dia akan membunuh. Tapi karena kedahuluan, ya maka dia yang terbunuh. Karena sebab niat yang ada di dalam hatinya, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, al-qatilu wal-maqtulu finnar. Wahadal hadith rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Bakrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama dari Muhammad Anwar, Subang, Jawa Barat. Apakah kewajiban menyembelih hewan kurban melekat pada orang yang sedang berhaji? Yang pertama, tidak ada kewajiban bagi seorang yang berhaji untuk menyembelih hewan kurban. Artinya tidak ada keharusan. Keadaan dia seperti yang lain. Ya, dan hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah mu'akkadah. Adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan. Ya, bukan termasuk kewajiban baik itu seorang jamaah haji maupun selain jamaah haji. Ini adalah sunnah yang mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan menurut mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan tidak sampai pada kewajiban. Dan orang yang melakukan haji tamattu dan juga qiran, maka diharuskan untuk membayar hadiyu atau menyembelih hadiyu. Ini yang diwajibkan oleh orang yang melakukan haji tamattu dan juga haji qiran, yaitu menyembelih hadiyu. Dan perbedaan antara hadiyu dengan kurban, kalau hadiyu harus disembelih di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Di tempat tertentu harus di tanah haram kota Mekah. Harus di tanah haram kota Mekah dan Mina, semuanya adalah tanah haram. Adapun Arafah, maka bukan termasuk tanah haram. Muzdalifah termasuk tanah haram. Kalau disembelih di tanah haram, maka hadiyunya sah. Hadiyunya sah. Waktunya waktu tertentu, yaitu disembelih mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Sebagaimana hewan kurban. Ya, sebagaimana hewan kurban. Adapun hewan kurban, maka dia tidak harus disembelih di tanah haram. Ya, tidak harus disembelih di tanah haram. Nah, apakah hukum menyembelih hewan kurban sejajar atau setara dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang sudah nisab? Tidak, ya tidak bisa disamakan dan tidak bisa disejajarkan. Menyembelih hewan kurban hukumnya apa tadi? Sunnah mu'akkadah. Adapun membayar zakat, maka hukumnya wajib. Kalau sampai seseorang tidak membayar zakat, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa dan meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Bisa dijelaskan tentang zikir dan doa di waktu Safa dan juga Marwah? Ketika di atas Safa dan juga di atas Marwah, ada zikir yang datang dari Nabi SAW. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sa'i dan berada di atas Safa dan juga Marwah. Apa zikirnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam pertama membaca takbir 3 kali, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu beliau membaca tahlil 2 kali. Tahlil yang pertama, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil yang kedua, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Takbir 3 kali, kemudian tahlil 2 kali. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa, dan ini adalah termasuk waktu yang mustajab. Ya, termasuk waktu yang mustajab dan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu ketika membaca zikir ini kemudian berdoa, jangan kita tergesa-gesa. Ya, dan kita bersepakat dengan yang lain ya, supaya kita tidak tergesa-gesa ketika di atas sofa. Ya, mumpung kita di sini bisa mendapatkan keadaan yang mustajab. Doanya apa? Tentunya meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan orang lain. Atau di sana ada yang berpesan dengan doa, maka kita doakan saat itu. Setelah kita berdoa, maka kita ulang kembali takbir dan juga tahlilnya. Takbir berapa kali tadi? 3 kali. Kemudian membaca tahlil tadi, ya 2 kali dengan 2 bentuknya. Kemudian setelah itu kita berdoa kembali. Berdoa kembali, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu kita tutup kembali dengan takbir dan juga tahlil. Dan setelahnya tidak berdoa. Dan setelahnya tidak berdoa. Jadi kalau kita kumpulkan, selama di atas Safa atau di atas Marwah, kita bertakbir berapa kali? 9 kali. 3, 3, 3. Kemudian tahlil berapa kali? 6. 2, 2, 2. Kemudian kesempatan berdoa berapa kali? 2 kali. Ini yang dilakukan di atas Safa dan juga di atas apa? Marwah. Dan dilakukan itu semua dengan mengangkat kedua tangan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedua tangan dan berusaha menghadap kiblat, bahkan disunahkan untuk melihat Ka'bah kalau mampu. Nah, untuk di Safa masih memungkinkan, meskipun di sana ada tiang, ada tembok, kita bisa melihat ujungnya. Tapi kalau di Marwah ini sudah susah dan tidak mungkin. Ya, karena di sana ada tembok yang menghalangi. Kalau tidak bisa melihat, maka minimal kita menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Ini yang disunahkan ya ketika seseorang berada di atas Safa dan juga di atas Marwah. Wallahu taala a'lam. Apakah istilah salat arba'in di Masjid Nabawi ada dalilnya? Salat arba'in yang dimaksud ya oleh para jamaah dan juga yang berziarah ke kota Madinah adalah melakukan 40 kali salat 5 waktu di Masjid Nabawi, kurang lebih 8 hari. Ya, kurang lebih 8 hari, 7 atau 8 hari. 40 kali salat. Ini yang dimaksud dengan salat arba'in, dan arba'in artinya adalah 40. Ya, sebelumnya kita enggak kenal istilah arba'in, tapi setelah kita haji semuanya kenal ya. Arba'in artinya apa? 40. Baik. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla fi masjidi hadza 40 salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bari'a minan nifaq wa bari'a minal adzab." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis ini, barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat. Man sholla fi masjidi hadza 40 sholatan la tafutuhu sholat. 40 sholat, tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Maka ditulis baginya, dilepaskan dari kenifakan. Yang kedua, dilepaskan dari azab. Yang ketiga, dilepaskan dari, yang pertama dilepaskan dari kenifakan, dilepaskan dari neraka, dan dilepaskan dari azab. Ini adalah isi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan para ulama, khususnya al-muhaddithun, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, dan diikuti oleh guru kami di sini Syekh Abdul Muhsin, menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini yang dia tidak dikenal. Yang dia tidak diapakan? Tidak dikenal. Yaitu majhul. Orangnya majhul. Tidak dikenal. Dan sebuah hadis yang memiliki sanad yang demikian keadaannya, artinya ada di antara rawi yang tidak dikenal siapa dia, maka hadis tersebut termasuk hadis yang lemah. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Kita tidak menerima kecuali sebuah hadis yang sahih. Dan ciri hadis yang sahih, ya perawi-perawinya harus nyambung, ya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua diantaranya, perawi-perawinya harus orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Kita tidak mengambil hadis dari sembarang orang, karena di sana ada ya para orang-orang yang tidak baik, yang mereka ingin berdusta di dalam agama ini, membuat hadis yang baru, mengatakan saya mendengar padahal dia tidak mendengar, mengatakan saya bertemu si fulan padahal dia tidak pernah bertemu si fulan. Para ahlul hadis dari zaman dahulu sampai sekarang, ya mereka mengenal orang-orang yang demikian. Ya, ada ilmunya untuk mengetahui siapa mereka. Ya, termasuk di antaranya ya hadis ini di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Nubayd ibn Amr. Ya, Nubayd ibn Amr, dan dia adalah yang telah dihukumi ya seorang yang tidak diketahui keadaannya ya seperti oleh Ibnu Hajar rahimahullah, sehingga Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Abdul Muhsin dan juga yang lain menghukumi hadis ini dengan hadis yang apa? Yang dhaif, hadis yang lemah. Baik. Di sana ada hadis yang lain yang serupa tetapi tidak sama. Ya, yang serupa tetapi tidak sama, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Anas bin Malik juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla lillahi fi jama'ah 40 yawman yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat karena Allah fi jama'ah, dengan apa? Berjamaah. 40 yauman, selama 40 hari. Maka ditulis baginya dua pembebasan. Yang pertama adalah pembebasan dari nifaq, yang kedua dibebaskan dari neraka. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan hadis yang hasan termasuk hadis yang bisa diterima dan bisa diamalkan. Perhatikan, serupa tetapi tidak sama. Sama-sama disebutkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, sama-sama disebutkan arba'in, 40. Tapi yang pertama tadi, yang dhaif tadi, 40 apa? 40 salat, 40 waktu. Tapi yang hasan ini 40 hari, lebih lama. Ya, kalau yang pertama 8 hari, kalau yang ini 40 hari. Kemudian sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian yang keempat, pahalanya hampir sama. Yang pertama tadi disebutkan bebas dari nifaq, dari neraka, dari azab. Yang kedua juga demikian, dibebaskan dari kenifakan dan juga dari neraka. Nah, ini dikhawatirkan rawi yang tadi kita sebutkan salah di dalam hafalannya. Salah di dalam apanya? Hafalannya. Ia menghafalnya salah sehingga dia menyebutkan lafaz tadi. Ya. Oleh karena itu para ulama, sekali lagi bapak-bapak sekalian, mereka sangat berpengalaman dan berhati-hati di dalam masalah hadis ini. Dan hadis yang kedua adalah hadis yang hasan dan bisa diamalkan di mana saja, tidak ya terkait dengan Masjid Nabawi. Dengan syarat yang tadi, pertama melakukan sholat lillah. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Artinya bukan sendirian di rumah, tetapi berjamaah di masjid. Yang ketiga, mendapatkan takbiratul ula. Artinya bukan makmum yang masbuk. Dari awal dia mengikuti imam, ya imam mengatakan Allahu Akbar, langsung dia di belakang mengikuti ya imam. Ya, maka ini dinamakan yudriku takbiratul ula. Kalau demikian dilakukan selama 40 hari, tidak heran apabila di dalam hadis ini dijanjikan terbebas dari kenifakan dan juga dari neraka. Karena orang yang melakukan amalan ini, solat berjamaah dan mengikuti dari awal, maka insya Allah orang yang demikian bukan orang yang munafik. Karena orang munafik berat untuk melakukan solat berjamaah, apalagi solat subuh dengan solat isya. Ya, mungkin dia bisa bertahan 1-2 hari. Tapi hari yang ketiga atau selama orang tidak ya mengenal dia atau tidak ya atau mereka lalai, maka dia meninggalkan solat berjamaah. Tapi orang ini selama 40 hari menjaga solat 5 waktunya berjamaah dan dari awal tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka bagaimana orang yang demikian dinamakan orang yang munafik? Ya, Nabi SAW menjanjikan dia akan terlepas dari kenifakan dan juga terlepas dari neraka. Ini hadis yang hasan dan bisa diamalkan. Kalau kita pulang ke Indonesia, ya belum sempat melakukan di sini, maka bisa dilakukan di Indonesia. Taib. Kemudian para ulama menjelaskan, kalau misalnya hadis arba'in tadi adalah hadis yang taib, bukan berarti kita menyuruh jamaah haji untuk malas pergi ke Masjid Nabawi. Bukan itu maksudnya. Kita katakan, silahkan kita semangat, bapak-bapak sekalian, untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi, tetapi berdasarkan hadis yang sahih. Dan di sana ada hadis yang sahih, bahkan jauh lebih sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjid hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram." Salat sekali di masjidku ini, kata beliau, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Hadis ini sahih dan jelas-jelas sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam sahih Bukhari ada dan di dalam sahih Muslim ada. Dan ini adalah derajat hadis yang paling tinggi. Karena di sana ada beberapa derajat hadis dan yang paling tinggi, yang paling sahih apabila disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Menjelaskan kepada kita keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Sholat sekali di sini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Dan sholat di sini umum. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan keutamaannya baik di dalam masjid yang asli di zaman Nabi maupun masjid yang merupakan perluasan. Semuanya mendapatkan pahala. Karena semuanya adalah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 kali lipat. Dan ini adalah bukan jumlah bilangan yang sedikit. Ya, Nabi tidak mengatakan 10 kali lipat atau 50 kali lipat atau 100 kali lipat atau 500, tapi mengatakan apa? 1000. Bahkan beliau mengatakan khairun, lebih baik. Artinya lebih besar daripada 1000 kali. Kalau kita di dunia, ya, dalam masalah dunia, dalam masalah bisnis, seandainya kita diberikan pilihan antara berdagang di sebuah pasar, di situ kita mendapatkan 2 kali lipat keuntungan dengan pasar yang lain dengan mendapatkan keuntungan 3 kali lipat. Kira-kira yang dipilih yang mana? Yang 3 kali lipat. Apalagi kalau keuntungannya sampai 10 kali atau 20 kali, tentunya enggak ada keraguan sama sekali dalam hati kita memilih yang kedua. Ini dalam masalah dunia. Dalam masalah apa? Dunia, kita berusaha untuk mencari yang lebih menguntungkan. Apalagi dalam masalah akhirat. Harusnya kita bersemangat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal daripada hanya kebahagiaan yang sementara. Ya, dan kalau kita bandingkan, ya supaya kita lebih jelas dan lebih semangat, ya. Seandainya kita bandingkan pahala mendapatkan, ya pahala melakukan sholat di Masjid Nabawi dengan pahala melakukan sholat di masjid daerah kita. Kita ambil misalnya Masjid Istiqlal. Masjid yang paling besar. Ya. Tadi kita sholat subuh sekali di Masjid Nabawi. Kalau kita bandingkan dengan sholat subuh di Masjid Istiqlal, maka untuk mendapatkan pahala yang sama dengan sholat subuh sekali di Masjid Nabawi, kita perlu waktu 2 tahun 8 bulan sholat subuh setiap hari di Masjid Istiqlal. Baru sama kedudukannya dengan satu sholat di Masjid Nabawi. Ya, 2 tahun 8 bulan. Lalu bagaimana dengan, ya, kita selama di sini yaitu 8 hari, ya, tentunya harus kita lebih bersemangat untuk mendapatkan pahala tersebut. Ini baru di Masjid Nabawi. Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram yang pahala kelipatannya 100 ribu. Kalau di sini cuma 1000, di sana 100 ribu. Artinya 100 kali lipat lebih besar. Jadi butuh, kalau dibandingkan sholat sekali di Masjidil Haram, subuh, dengan sholat di Masjid Istiqlal, butuh waktu 200 tahun, 800 bulan, supaya pahalanya sejajar dengan sholat sekali, sholat subuh di Masjidil Haram. Berarti apa? Berarti nanti kalau sampai Mekah harusnya lebih apa? Lebih semangat, lebih giat. Ya jangan sampai semangatnya hanya di Masjid Nabawi. Kalau sampai di sana, ya usahakan kita bisa melakukan ya sholat ya 5 waktu di Masjidil Haram. Ya tentunya dengan melihat kondisi kesehatan. Karena tujuan utama kita di sini adalah melakukan haji. Dan inilah yang rukun. Ya apabila kita memiliki kemampuan dan kesehatan, ya silahkan bisa melakukan sholat ya berjamaah di Masjidil Haram. Tapi kalau tidak mampu, maka seseorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Taib. Hadis yang sahih tadi cukup menjadikan kita bersemangat menjaga sholat 5 waktu di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, dan tidak perlu kita ya mencari-cari hadis yang dhaif atau berdalil dengan hadis yang dhaif. Hadis yang sahih sudah cukup dan ya sudah mencukupi bagi kita diamalkan sampai kita meninggal dunia. Dan hadis ini menunjukkan ya bahwasanya kita melakukan sholat di sini sesuai dengan kemampuan tanpa kita batasi dengan 40 waktu atau dengan 20 atau dengan 30 atau 50, kita sesuai dengan kemampuan. Kalau memang bisa sholat di Masjid Nabawi silahkan. Tapi kalau kita sakit atau karena uzur ya sehingga tidak bisa melakukan sholat di Masjid Nabawi, maka seseorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya kita lanjutkan besok. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.